Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki seperti yang kau minta.